إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله إخواتي بالله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita. Kemudian ngerinya syirik. Bab berikutnya beliau menjelaskan tentang ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah. Ajakan atau berdakwah mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Artinya ketika seorang dia telah faham arti pentingnya tauhid, ngerinya syirik, maka di antara kesempurnaan keyakinan dia tentang tauhid yang sangat penting ini, dia berdakwah kepada manusia. Dia mengajak manusia. Tentu dakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagaimana mengantarkan manusia untuk mereka betul-betul mengenal akidah tauhid ini. Berdakwah dengan hikmah, dengan mauidzah hasanah. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Sebagaimana jalan dakwah ini adalah jalannya para rasul dan para pengikut rasul. Wa anna da'wata ila hadhil aqidah wal asas. Dan dakwah mengajak para akidah ini adalah perkara yang sangat fundamental, sangat pokok, dan merupakan setar untuk mengawali perjalanan. Fala yud'a ila syai'in qablaha, maka manusia tidak diseru kepada sesuatu sebelum tauhid. Artinya sebelum dia mendakwahkan salat, puasa, zakat, haji dan ketaatan-ketaatan yang lainnya, maka tidak ada yang dia serukan kecuali tauhid. Karena merupakan kewajiban pertama dan utama yang harus dia wujudkan, dan lawannya syirik, sesuatu yang harus dia jauhkan. Ini min fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Sebelum dia mengajak kepada segala macam kewajiban dan meninggalkan segala macam muharramat, maka yang diajakkan pertama kali adalah mengajak pada tauhid dan meninggalkan syirik. Hatta taquma hadil aqidah, sampai akidah itu betul-betul nancep dan terwujud pada diri seseorang. Wa tatahaqqaq li'annaha hiyal asas al-mustahil li jamil a'mal. Sampai akidah ini terwujud dalam kehidupannya, karena sungguhnya akidah ini merupakan yaitu pondasi yang menentukan seluruh amal itu sah atau tidak, diterima atau tidak. Wa biduni hala tasihul a'mal wala tuqbalu wala tuhyusabu 'aliha. Yang tanpa akidah ini amal tidak akan benar dan tidak akan diterima dan tidak akan diberikan pahala. Sehingga kalau dia beramal hanya kesel tok, hanya kemeringet tok, bahkan dia bisa dilimparkan ke jahanam gara-gara dia beramal tetapi tidak tegak di atas prinsip yang benar. Wa minal ma'lum badahatan, dan telah sesuatu yang telah maklum diketahui secara yaitu enggak pakai mikir. Orang udah tahu. Ini anna ayya bina'in la yakumu wala yastaqim ila ba'di iqamatil asasi. Sesuatu yang telah diketahui tanpa mikir bahwa yang namanya orang bangun bangunan itu atau bangunan itu, bangunan mana saja, itu tidak akan bisa berdiri kecuali setelah dibangun pondasinya dulu. Itu enggak pakai mikir. Demikian pula agama ini, demikian. Bahwa sebelum seorang membangun amal-amal agama yang seluruh kewajiban amal agama ini bagaikan bangunan, maka untuk dia membangun amal-amal agama itu harus dia tegakkan dulu pondasinya, yaitu akidah tauhidnya. Walihada kana rusul yahtammuna biha qabla kulli syai'. Oleh karena itulah seluruh para rasul tanpa kecuali mereka memiliki perhatian terhadap akidah tauhid ini sebelum segala-galanya. Tidak ada nabi dan rasul yang datang kecuali dalam memperbaiki kaumnya. Pertama kali yang diserukan adalah mengenal Allah, mentauhidkan Allah, karena ini merupakan asas atau akar perbaikan. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indama yab'atsu du'at yusihim bil bada'ah bidakwa ila tashihil aqidah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus para dai-nya ke berbagai negeri, di antaranya Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada mereka, hendaklah yang pertama kali didakwahkan adalah meluruskan akidah. Fa'an ibn Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'tha Mu'adan ila Yaman. Ini kita masuk yang baru, kemarin itu yang telah kita baca. Di antaranya Rasulullah sallallahu mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Maka Nabi mengatakan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Nah, di sini di antara faedahnya, tugas pemimpin atau penguasa adalah menyebar para duat ke berbagai penjuru dalam rangka mengajarkan agama. Kewajiban pemimpin secara umum seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan pemimpin punya kewajiban menjaga rakyatnya dari jahanam. Dengan cara apa? Ya dengan cara menghidupkan, mengamalkan agama. Dan tidak akan mungkin orang bisa mengamalkan agama kecuali ya belajar agama, mengetahui apa itu agama. Dan ilmu ini hanya akan didapat dengan cara belajar. Dan belajar itu ya tentu dengan cara mengadakan guru-guru, mengirim para da'i, para mubalik, para ustadz, dikirim ke berbagai wilayah untuk mengajarkan agama. Sehingga para du'at ini, dari para rasulnya, para ulama'nya, dan terus turunannya, ini ibaratnya lentera yang berada di sekitar kita. Kalau kita tanpa ustadz yang membimbing kita, kita seperti dalam kegelapan, yang tidak akan mengenal hakikat kehidupan, ya kita hanya akan tenggelam dalam kehidupan yang dikatakan Allah, iyattabi'una iladdon wa ma tahwal anfus. Tidak lain, manusia itu kalau tidak mengikuti wahyu, itu yang diikuti tidak lain adalah dhon, sangkaan-sangkaan. Wa ma tahwal anfus, dan hawa nafsunya saja. Ya kalau enggak bimbingan wahyu apalagi yang diikuti. Ya hanya sangkaan-sangkaan dan selera-seleranya saja. Maka kalau tanpa wahyu ya seleranya masing-masing. Baik itu selera tingkat RT, selera tingkat RW, selera tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat gubernuran, tingkat negara, tingkat antar negara, masing-masing. Maka ya sifatnya uji coba untuk menata kehidupan mereka. Mana yang mengagumkan, dia enggak mengagumkan, dicoba, enggak cocok, ganti lagi. Ya karena pada dasarnya adalah sangkaan dan hanya selera wa nafsu. aturan yang mana yang kira-kira cocok dan sepakati. Pokoknya kalau sepakati cocok ya jalan gitu aja. Kalau negeri itu memang zina itu sudah sepakat boleh ya boleh. Karena memang hawa nafsunya begitu, yang penting sepakat aja. Karena manusia hanya ngikuti sangkaan dan hawa nafsu. Maka tanpa bimbingan agama ini, kita ini enggak beda, enggak lebih daripada binatang. Bahkan lebih sesat, kata Allah. Balhum adzal. Bahkan manusia akan lebih sesat dibandingkan dengan ini binatang. Kalau kejam, ya kejamnya ngungkuli binatang. Dia kalau syahwat, ya bersyahwat, ya syahwatnya ngungkuli binatang. Ya, segala macamnya akan lebih ngeri dibandingkan dengan ini binatang. Kemudian, ketika seorang pemimpin mengutus utusan, atau juga sekaligus da'i akan terjun dakwah di suatu tempat, itu hendaknya mengenal medan dakwahnya itu. Mengenal manusia, penduduk yang akan didatangi. Maka kalau perlu, da'i itu sebelum terjun ke suatu tempat, survei dulu, sampai dia tahu data-data yang komplit di tempat tersebut, termasuk diantaranya karakter orangnya bagaimana, kemudian ya kebiasaan-kebiasaan mereka bagaimana, dan kalau bisa juga sampai bisa menguasai bahasanya setempat, itu dalam rangka untuk bisa melancarkan urusan dakwah di tempat tersebut. Karena dakwah itu ibaratnya mau perang ya harus menguasai medan, sehingga betul-betul tahu medan yang akan dia datangi, sehingga bisa tahu selah-selahnya itu yang pas, yang cocok bagaimana, itu diantara yang harus diketahui oleh seorang dai. Termasuk Nabi wasiatkan di sana itu ahlul kitab yang akan didatangi. Artinya ahlul kitab itu beda dengan manusia yang bukan ahlul kitab. Ahlul kitab itu dia sudah mengenal ajaran, yaitu para nabi melalui kitab mereka, walaupun sudah mereka simpangkan. Tetapi beda dengan orang yang mereka tidak pernah mengenal kitab. Karena perlakuannya mesti berbeda. Likulli maqam maqal. Setiap kondisi itu membutuhkan pembicaraan tersendiri. Ya, masa kita mau mengajar, siapa yang kita ajar? Mesti kita harus beda ketika menghadapi objek yang berbeda juga. Kemudian, falyakun awwalu ma tad'uhum ilai syahadatan an la ilaha illallah, ya Mu'ad. Jadikan seruanmu yang pertama kali kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullaha. Dalam riwayat yang lainnya sampai mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi proyek pertama garap masyarakat itu bagaimana memahamkan akidah sampai kenal Allah. Sampai mereka ini kenal dan meyakini tentang perkara-perkara gaib. Ini adalah dasar-dasar untuk mewujudkan ini bangunan agama. Sebab kalau enggak, ya nanti hasilnya beda. Antum membuat rumah tingkat 10, pondasinya eyek-eyek, amblek. Enggak bisa. Antum mau ngajari umat suruh sholat yang bagus, puasa yang bagus, kemudian amal-amal yang bagus, gak kenal Allah, gak kenal akhirat, gak kenal ya ini kehidupan, ya ini perkara gaib, susah. Makanya, kenapa sudah bertahun-tahun pengajian, tapi ramundak-mundak amalan Islamnya itu, dan bahkan ketika diajak beramal Islam yang sesungguhnya itu berat. Lawang puluhan tahun pengajian memang gak pernah dikenalkan akidah. Sehingga hanya kumpal-kumpul itu ilmunya ramundak-mundak. Pengajiannya udah puluhan tahun. Bahkan sering protes di dalam menghadapi amal-amal agama. Ini karena memang pendasarannya salah. Kaum muslimin di negeri kita secara umum, Kalau ditawarkan amal-amal agama itu ya berat, protes. Karena memang dasar akidahnya propos, enggak diajarkan. Sehingga suruh ini suruh itu dalam amal agama terasa berat dan dianggapnya itu hanya beban aja. Sehingga pengennya lepas beban. Karena enggak ada motivasi dari hatinya untuk mewujudkan itu, beda dengan orang mereka punya akidah tentang Allah, punya akidah tentang yaumul akhir, punya akidah tentang perkara gaib. Maka ini akan menjadi pondasi kuat untuk menyanggah semua bangunan agama. Fa inhum ata'u kalidzalik. Kalau mereka sudah mentaati engkau dalam urusan akidah tauhid ini, sehingga mereka sudah mulai mapan, akidahnya mapan. Fa'limhum annallaha iftaradha 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Ajarkan kepada mereka kewajiban salat yang 5 waktu sehari semalam. Sehingga agama ini juga diajarkan dengan tadarruj. Jangan pertama langsung digenjot jihad fisabilillah. Baru anak imut-imut, anak SMA, direkrut semuanya, langsung digenjot jihad fisabilillah, perang dengan tauhid, ya, meledos. Akhirnya enggak karuan bentuknya. Agama ini tadarut. Diajarkan dengan bertahap. Dari aham fal muhim. Dari yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Dan prioritas seperti ini itu beda dengan menyembunyikan agama. Kalau menyembunyikan agama itu harusnya waktunya diterangkan tapi enggak diterangkan. Karena khawatir akan mengancam kepentingan dunianya. Kalau nanti terangkan tauhid syirik ya bubar no. Dia akan kehilangan jamaahnya. Padahal dia sedang butuh mengumpulkan jamaah. Maka hal yang harusnya diterangkan jadi enggak diterangkan. Karena bisa membubarkan ini jamaah. Sehingga ada model da'i semangat untuk menyatukan semua kaum muslimin. Kalau mendatangi berbagai macam kelompok, dipuji-puji semuanya. Datang ke kuburiyun dipuji juga. Ya ini tokoh-tokohnya sehingga mereka merasa tersanjung, merasa di Masya Allah. Datang ke kelompok lain lagi yang punya kesatan juga dipuji-puji. Dan enggak disinggung sama sekali sekarang ini kesatannya. Ini adalah dakwah yang menyesatkan. Tahu temannya korengan, ya ditambah nih, bukan dijarki bosok. Tambah babrah, ya tambah nanti seawak bosok semuanya. Dan bukan begitu cara menyayangi, ya ini kaum muslimin yang punya kesalahan. Kemudian dianggapnya kalau ada ulama yang membenarkan, meluruskan kesalahannya, dianggap mungsuhi. Dianggap mungsuhi. Maka dianggap enggak loyal kepada kaum muslimin. Ini keliru di dalam memahami kaidah-kaidah agama. Dikira loyal itu dengan mendiamkan semua kemungkaran yang dilakukannya. Yang penting bisa gaduh, bersatu, kumpul. Kemudian membiarkan syiriknya, membiarkan bid'ahnya, jangan disinggung. Ini bukan model pelajaran atau pendidikan Allah dan Rasulnya. Tapi pendidikan Yahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka kamu sangka bersatu padahal hatinya cenderung perenang. Setelah tauhid baru ajarkan salat. Kalau salat manut wa in atauka lidzalik fa'limhum anallahu taradha 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min akhniyaihim fatraddu 'ala fuqaraihim. Kalau sudah manut maka ajarkan yakni zakat yang diambil dari para orang kayanya dikembalikan para para fuqaranya. Fa in hum atauka lidzalik, kalau sudah taat juga fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Dalam mengambil zakat kamu jangan ngambil yang terbaik. Ngambil yang pertengahan. Ambil zakat kambing, zakat unta. Diambil yang paling mulus, yang paling bagus. Enggak boleh. Ambil yang pertengahan. Tidak yang jelek, tidak yang paling bagus, tapi yang pertengahan. Wattaqi da'watal mazlum. dan takutlah kamu dengan doanya orang tadzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena antara doa dia dengan Allah enggak ada hijab. Seorang muslim itu bersama dengan akidahnya yang kokoh, yang tidak bisa bergeser seujung rambut pun, itu tidak boleh zalim walaupun kepada orang kafir atau kepada orang fajir. Dalam riwayat yang lainnya, wattaqi da'watal mazlum wa in kana kafiran aw fajirun. Takutlah kamu dengan doa orang mazlum walaupun dia kafir atau fajir. Sehingga bersama dengan al-wala wal bara yang diajarkan dalam agama kita, yang kita harus memiliki sikap bara'ah, berlepas diri dari segala macam bentuk kufur, syirik, nifak, bid'ah, maksiat. Kita harus punya loyalitas yang jelas kepada Allah, Rasulnya, agamanya, kaum mukminin. Tapi di dalam muamalah, Allah mengajarkan muamalah al-adl wal-fadl. Muamalah yang tegak di atas keadilan dan keutamaan. Sehingga tidak boleh zalim walaupun kepada orang kafir atau orang fajir. Ini yang sering tidak ini difahami oleh sebagian kaum muslimin. Sebagian muslimin dengan al-wala' wal-bara'nya yang ekstrim, kemudian ngawur di dalam muamalah dengan orang-orang kafir. Yang maling, yang ngerampok, yang ya ini ngemplang, yang mendolimi. Disangkanya kalau udah beda keyakinan halal semuanya. Sehingga dia bahkan dengan istilah-istilah harta fe, harta fe. Sehingga pompa sumur dimaling, punya Cino dimaling. Dianggapnya adalah ya halal aja, wong fe. Ini adalah pemahaman yang ngawur. Doa orang terzalimi adalah mustajab. Termasuk ya keumuman kita dengan orang lain yang sampai kita mendzalimi. Karena kedzaliman itu tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala, akan diselesaikan sampai kiamat. Ibaratnya akan dikejar sampai mentok. Kalau di dunia enggak selesai kedzalimannya, ya di akhirat akan diselesaikan Allah SWT. Dan penyelesaian di akhirat itu lebih ngeri dibandingkan dengan di dunia. Karena di akhirat besok harus bayar dengan kebaikan-kebaikan kalau dia punya kebaikan. Kalau ternyata kebaikannya pakai bayar itu masih belum cukup, maka keburukan orang yang kita zalimi akan diambil oleh Allah, digabungkan dengan kejelekan kita. Jadilah orang yang muflis, yang bangkrut. Dan hari itu enggak ada orang berbaik hati untuk ngasih kebaikan. Nolong, enggak ada. Walaupun istrinya, walaupun anaknya, walaupun bapaknya, enggak mau ngasih secuil kebaikan pun enggak bisa. Bahkan masing-masing orang lari. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani li kulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu setiap orang lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya. Ini semuanya orang dekat-dekat semuanya dengan kita. Kalau ada apa-apa kita pelariannya ke situ. Bisa minta tolong, mereka masih bisa tertolong. Tapi kalau di hari itu semuanya enggak ada yang kasihan dengan kita, walaupun anak kita, walaupun istri kita, walaupun ini orang tua kita. Mereka enggak mau ngasih kebaikan sedikit pun. Karena masing-masing orang sangat membutuhkan kebaikan. Sehingga hati-hati, Nabi ingatkan juga, mangkanat matlamatun li akhihi min irdih au min syai'. Barang siapa di dunia ini memiliki kedzaliman kepada saudaranya, baik yang berkaitan dengan kehormatan atau kedzaliman dalam bentuk apapun, mungkin harta, mungkin yang lainnya, hendaklah dia minta halalnya atau disedia selesaikan sekarang sebelum datang waktunya yang tidak ada lagi pembayaran dengan dirham dan dinar. Sekarang umpamanya antum punya kezaliman, terus orangnya nuntut minta 1 miliar. Kalau bisa bayar, bayar. sebelum nanti enggak ada lagi harganya dinar dan dinar, dirham dan dinar, yang laku adalah pembayaran dengan amal-amal kebaikan kalau dia punya. Fa min hadzal hadits, kata Syekh Fauzan, dari hadis ini, fa min hadzal hadits asy-syarif wa ma wa min istiqra'i da'wati rusul fil Qur'an, dan dari istiqra itu penelitian, dan ini tatabu' meneliti, mentala'ah, dari hasil tala'ah Qur'an, tala'ah hadith, kemudian istiqra' sirati rasul, ini sirah rasul, maka yu'khadhu manhajud da'wah ilallah, yang dari mereka, dari Qur'an, dari hadith, dari sirah rasul, diambil manhaj da'wah, mengajak manusia kepada Allah. Wa anna awwala ma yud'an nas ilaihi huwal aqidatul mutamatsilah bi ibadatillahi wahda la syarikalah. Yang pertama kali kesimpulannya dari hasil istiqra, pembahasan tala'ah Quran, sunnah, sirah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diambil kesimpulan manhaj dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, itu yang pertama kali diserukan pada manusia adalah akidah. Mewujudkan penghambaan yang totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Wa tarki ibadati ma siwah, dan meninggalkan semua bentuk penghambaan kepada selain Allah. Kama huwa makna la ilaha illallah, dan ini makna kalimat la ilallah. Semua nabi awal dakwah dan inti dakwahnya dan akhir dakwahnya adalah ini. Jadi tauhid itu adalah awal dakwah, pertengahan dakwah, akhir dakwah, semuanya tidak lepas dari ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya syariat itu semuanya adalah haknya tauhid. Dan ketika Allah berkisah tentang umat-umat terdahulu, ada kisah antara ahli tauhid dan kaum yang menentang tauhid. Waqad makatsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13. Nabi tinggal di Makkah 13 tahun. Ba'dal bi'tsah, setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Yad'un nasa ila tashihil aqidah bi ibadatillahi wahdah wa tarki ibadatil asnam qabla ayyamura bisalah wa saka wa saum wal had wal jihad wa tarki tarkal muharramat minar riba wa zina wal khamar wal maisir. Nabi selama 13 tahun tinggal di Mekah, setelah diangkat jadi nabi dan rasul, Nabi menyuruh manusia kepada akidah yang lurus, beribadah hanya kepada Allah saja, meninggalkan ibadah kepada berhala-berhala, sebelum memerintahkan sholat, zakat, puasa, haji, jihad, meninggalkan muharramat, riba, zina, khamr, kemudian judi. Sebelum ini semuanya, Nabi terus yang didakwakan adalah urusan bagaimana hatinya tercetak pengagungan kepada Allah dengan menanamkan, mengenalkan Allah dan mengenalkan semua perkara-perkara ghaibiyah. Ini adalah tanaman. Tanaman yang tukul nanti buahnya itu, yaitu ditegakkannya semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tanaman pertama atau tanaman yang ditanam dalam hatinya si muslim. 13 tahun hampir tidak ada ayat tentang syariah, ayat ahkam yang diturunkan Allah Ta'ala. Wahada ma yadulluna dalalatan wadihatan ala khata'i ba'dil jama'at al-mu'asirah. Ini semuanya menunjukkan kepada kita dengan gamblang kesalahan sebagian jamaah mu'asirah allati tantamili dakwah wa yala tahtamu bil aqidah wa innama turaqqis ala umurin janibiyah akhlakiyah, wasulukiyah. Dengan ini, maka kita melihat dengan jelas kesalahan sebagian jamaah muasirah, jamaah kekinian. Yang mereka menamakan dirinya jamaah dakwah. Kelompok dakwah. Di tengah-tengah muslimin kelompok dakwah macam-macam. Dan perhatiannya macam-macam. Ada yang perhatian kepada suluk, akhlak. Yang penting dadi wong apik. Sehingga memoles bagaimana punya akhlak yang bagus. Itu bagaimana melahirkan akhlak yang baik. Di zaman jahiliyah itu pemilih akhlak yang baik itu banyak. Yang super dermawan, yang suka memuliakan tamu, yang ya ini membela yang lemah, itu banyak. Banyak. Dan mereka ahlu jahanam. Tapi mereka nyemplung, dicemplungkan dalam jahanam. Karena enggak punya akidah tauhid. Kalau antum dakwahnya itu adalah hanya memperbaiki akhlak, biar jadi orang yang baik, tanpa akidah, itu nanti hanya setor ke jahanam. Mereka akhlaknya bagus tapi musyrik. Ini tidak akan memberikan manfaat, ini keindahan, kebagusan akhlak yang mereka miliki. Ada lagi yang fokusnya politik. Sehingga targetnya adalah kursi pemerintahan, jabatan, kedudukan, semuanya itu atau diseret kepada perkara politik. Dianggap kalau sudah duduk di pemerintahan, di politik, itu akan bisa merubah dengan gampang segala sesuatunya. Taunya dia duduk kegiles, kegiling, sehingga remek. Hancur. Ibaratnya tadinya malaikat jadi iblis di situ. Bukan merubah, tapi dirubah. Jadi rusak. Tadinya pengen mendakwai, pengen mewarnai, pengen meluruskan. Ternyata masuk situ malah jadi setan. Karena lingkungannya sudah enggak memungkinkan lagi. Wa yatara katsiran minan nas yumarisuna syirka syirkal akbar haula al-athrihah al-mabni 'ala al-qubur fi ba'dhi diyar al-islam wa la tunkiru dhalik wa la tanha anhu la fi kalimatin wa la fi muhadaratin wa la fi mu'alatin illa qalilan. Sebagian muslimin, mereka masya Allah semangatnya untuk memperbaiki manusia dari sisi akhlak. Tapi di sampingnya itu, dibiarkan syirik itu terus berlangsung. Ada syirik kuburan, para penyembah kubur, maka menjadi pemandangan harian yang disaksikan tanpa dia ingkari dan tanpa disentuh sama sekali. Baik dalam pengajian muhadharah, dalam karangan kitabnya, dalam kalimat-kalimatnya. Gerakannya memperbaiki akhlak. Tapi akhlaknya kepada Allah tidak diperbaiki. Pasti ada dua. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada para hamba Allah. Sehingga dikatakan orang soleh itu juga soleh kepada Allah, soleh kepada para hamba Allah. Kalau orang itu soleh kepada Allah, kemudian ada kekurangan dalam kesolehannya kepada para hamba Allah, insya Allah, Allah akan ampunkan kekurangan-kekurangan dia dengan ini tauhid yang dia miliki. Tapi kalau dia kelihatan soleh kepada para hamba Allah, tapi enggak soleh kepada Allah, enggak ada ampun. Enggak ada celah dia untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi itu enggak pernah tenang hatinya, ketika dengar di satu tempat itu masih ada syirik yang Allah disembah, yang Allah disekutukan dengan yang lainnya. Di waktu sudah mapan di Madinah, Nabi dengar di Yaman ada berhala namanya Dzul Khulasah yang masih disembah. dipanggil Jarir bin Abdillah. Jarir, ala turihuni andil khulasah. Kamu mau enggak menenangkan hati saya dari tul khulasah? Perhatikan, Nabi tidak pernah tenang kalau masih mendengar di satu tempat Allah disekutukan dengan yang lain. Kalau Nabi bisa ibaratnya menolong agama Allah, maka diutuslah kemudian ini Jarir untuk gempur berhala tersebut supaya hak Allah dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Ini tauhid. Diutuslah Jarir bin Abdillah, akhirnya berangkat dengan 150 pasukan berkuda dengan doa Nabi. Selesai misi penghancuran Dhul Khulasah, diutus utusan untuk lapor kepada Nabi, sudah beres tugas. Masya Allah, Nabi doakan keberkahan sampai 5 kali. Saking legonya misi penghancuran syirik. Ada 2 poin penting yang perlu antum cermati. 1. Wahai para duat, di mana letak ketenangan Anda? Kalau Nabi kerisauannya itu ketika masih mendengar syirik itu masih terjadi di mana-mana. Sedimana Nabi masih mendengar syirik itu ada, Nabi ada kegelisahan. Pertanyaannya, apa yang buat Anda gelisah? Yang buat Anda gelisah karena dagangnya belum sukses, atau karena jabatannya belum dapat, atau karena belum mumbul, belum ditokohkan oleh masyarakat, sehingga sibukannya itu adalah bagaimana dia meraih yang dia mimpikan tersebut. Mimpi jadi pejabat, mimpi jadi penguasa, mimpi jadi konglomerat, mimpi jadi apa. Dan tidak ada kegelisahan berkaitan dengan syirik dan agama Allah Ta'ala. Yang kedua, apa yang membuat Anda legowo? Lego, legowo, plong. Apakah Anda legowo ketika mendengar ada doa da'i yang mengajak pada tauhid, menjelaskan syirik, sehingga Anda telah terwakili dalam mendakwahkan yang sangat asas ini? Atau ya ini ketika, atau justru malah ketika mendengar adanya dai-dai tauhid malah panas hatinya, dia semerowong, dia malah getem-getem, dianggapnya ini gerakan perusak persatuan umat dan semisalnya gelar-gelar yang buruk. Ini tanyakan kepada ini kita masing-masing, khususnya para dai. Kalau Nabi yang membuat gelisah seperti tadi, yang membuat lego seperti tadi, kemudian bal qad yakunu baina sufufi tilkal jama'at man yumarisu syirk wa tasawuf al munharifah wala yanhaunahu wala yabba wala yambahuna wala yunabbihuna ma annal bada'ata bidakwati haula wa islahi aqidatihim aula min dakwatil malahidah wal kufar al musrihin bi kufrihim. Bahkan kata beliau, terkadang di antara barisan jamaah-jamaah dakwah ini ada yang mereka itu malah melangsungkan kesyirikan, tasawuf, pengingkaran, ini muhal, penyimpangan-penyimpangan, itu dilihat semuanya, ini terjadi beredar di tengah-tengah masa kehidupannya, tapi tanpa melarang dan tanpa memperingatkan. Dibiarkan berlangsung terus. Karena khawatir akan merusak ini citra dakwah yang dia usung. Sehingga dalam rangka untuk mempertahankan dakwah yang elegan, umpamanya dakwah elegan, kemudian dakwah tanpa mengingkari syirik dan tanpa mengingkari bid'ah. Apalagi di zaman kita kalau mendakwahkan tauhid dan bid'ah, mendakwahkan tauhid dan sunnah, mengingkari syirik dan bid'ah, itu dianggap dakwah arogan. Dakwah merasa benar sendiri, dakwah sukanya nyalah-nyalahkan, dakwah hanya bisa itu menyesat-nyesatkan dan seterusnya. Kalau hanya gelar-gelar gitu, manusia terbaik di antara manusia itu Rasulullah SAW sudah nek dengan semua gelar buruk. Gelar-gelar buruk itu semuanya dijatuhkan kepada Nabi dan gak tanggung-tanggung yang digelari Majnun, wong gendeng, kemudian sahir, tukang sihir, kemudian Asatrul Awalin, tukang dobos, tukang dungeng. Lalu Nabi aja yang manusia sempurna kayak gitu, digelari kayak gituan, karena mendakwahkan sesuatu yang sangat ini mendasar dalam kehidupan ini, maka jangan sakit hati kalau kemudian ada ini gelaran-gelaran buruk yang dilontarkan dari baik itu kufar atau ahlul bid'ah, orang-orang mereka ini menyimpang. Padahal mereka tahu persis harusnya pertama kali dakwah yang dilakukan adalah mengislah, memperbaiki akidah mereka. Itu lebih utama dibandingkan dengan yaitu memperingatkan tentang ateisme dan yang semisalnya. Kalau orang Islam itu dia tahu agama sedikit aja pasti enggak mau ateisme ini. Karena tahu ini kekufuran. Tapi kalau syirik berkaitan dengan kuburan, kemudian kesesatan sufi yang sungguhnya itu adalah dari kufar dan musyrikin, ini muslimin enggak tahu, itu taunya Islam. Taunya Islam. Karena sejak kecil cara beragama itu ya kayak gitu. Sehingga bagaimana mereka nyembah para wali, nyembah syekh-syekhnya, bagaimana para syekh-syekhnya membuat khurafat-khurafat, cerita-cerita penuh dengan tipuan, ketemu setan yang ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, ketemu iblis yang ketemu Rasulullah SAW dengan kemasan wali dan semisalnya, kemudian beragama dengan meninggalkan syariat, karena sudah sampai pada tingkat hakikat, itu semuanya yang ditanamkan dari kecil sehingga menganggap itulah agama. Sehingga kalau ini gak diterangkan, sampai mati gak akan paham. Gak akan paham. Agama dianggapnya itu. Maka sesungguhnya, ketika para ulama menjelaskan tentang, yaitu sesatnya berbagai macam firaquddalah, ini adalah membentengi dan ini adalah mempertahankan modal. Mempertahankan modal. Kalau menjelaskan ateisme dan semisalnya itu sudah keuntungan. Kalau kita membiarkan ya ini berlangsungnya kesesatan sufiah dan semisalnya itu artinya kita modal kita kegrogot. Kegrogot. Sehingga yang akan hancur modalnya. Makanya kadang-kadang orang yang di kampungnya itu taunya agama Islam ya kayak gitu. Begitu dia sekolah ke luar negeri, melihat orang kafir lebih jos-jos, macam-macam, Islam ditinggalkan. Karena Islam ternyata jorok, ya ini rendahan, kemudian enggak karuan bentuknya, enggak beda dengan orang-orang musyrik, yang nyembah berhala. Karena yang dilihat dalam Islam, sejak kecil, penyimpangan-penyimpangan gitu, dan itu dianggap Islam. Sehingga ini adalah kehilangan modal. Kalau mereka tidak menjelaskan tentang kesesatan apa yang terjadi pada ini kaum muslimin. Kemudian li'annal malahita wal kufar musrihuna bi kufrihim wa muqirruna anna mahum alihi mukhalifa lima ja'at bi ar-rusul. Kalau ateisme dan orang kafir itu yang mereka terang-terangan dengan kafirannya, maka orang tahu bahwasanya kalau itu adalah menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi Islam. Tapi kalau yang dilakukan oleh tarekat-tarekat sufia, penyembah kubur dan semisalnya itu enggak tahu itu dianggapnya Islam. Itu dianggapnya Islam. Ammal ula'i Ammal ulaikal kuburiyun wal mutasawwifah al munharifun fayadununa annahum muslimun. Sedangkan orang-orang kuburi, penyembah kubur, orang-orang mutasawwifah, orang-orang tasawuf yang mereka menyimpang, dia sangka dengan amalannya itu dia adalah muslim. Sehingga yang melihat juga dianggapnya Islam ya kayak gitu. Wa namahum ali huwal Islam fayaftaruna wa yakhruna ghairu wa yuruna ghairahum. Maka orang-orang Islam melihat itu tertipu dan juga menipu orang lain. Maka wallahi wallahu jalla wa ala amarana bil bada'ah bil kufar al aqrabin. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk mendakwai ini orang-orang kafir yang dekat dengan kita, yang Nabi, yang Allah mengajarkan Nabi, wa angdir asratakal aqrabin, dan peringatkan keluarga Anda yang terdekat. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar wal yajitu fikum ghilbah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang yang ada sekitar kalian, dan agar mereka mendapatkan sikap keras dari kalian, dan ketahuilah Allah bersama dengan orang bertakwa. Ini usahanya adalah diantaranya, kepentingan pertama adalah dakwah, mendakwahkan bagaimana mengenalkan tauhid kepada manusia, dan memerangi kekufuran, agar mereka yaitu semata-mata, yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan billah, maka kemudian beliau kita melompat. Fayajibu ala du'at ilallahi ayuraqisu ala janibin aqidah akthar min ghairiha. Maka wajib bagi para du'at yang mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala agar fokus untuk mendakwahkan sisi aqidah dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Dan agar mereka menjadikan dirasa akidah ini menjadi pelajaran-pelajaran pertama di dalam kurikulum-kurikulum yang mereka ajarkan di sekolah-sekolah, yaitu mereka. Mengajak manusia kepada tauhid dan menjelaskan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, yaitu tauhid. Ini adalah jalan dakwah Nabi dan para pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita lanjutkan ikhwan pada pesangka datang. Bismillah, kita sampai sini dulu. Atau kita selesaikan dengan sedikit. Ada dulu. Kemudian beliau menukilkan ayat tentang beberapa prinsip di dalam ini seorang muslim dia berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah taala. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sabili, ini adalah jalanku. Ayat ini memberikan penjelasan pada kita diantaranya bahwa ketika seorang berdakwah itu hendaknya dia menegaskan jalannya. Hati sabili, ini jalan. Jalan dakwah atau apa yang dia dakwakan itu ketol, jelas. Islam yang kita dakwakan adalah Al-Qur'an, As-Sunnah seperti yang difahami para sahabat salaful ummah. Ini adalah jalan yang gamblang. Kalau orang mau ngeritik silahkan, tapi harus bisa mendatangkan hujah bahwa ini menyelisih yakni jalannya para salaf. Kalau sekarang antum mengajak manusia, saya pokoknya mengajak kepada Islam, orang di kepalanya sudah semuanya tahu ada pertanyaan, Islammu Islam koyo opo? Islam yang mana? Kalau di kita umpamanya ada Islam takfiri, ada Islam LDI, ada Islam HTI, ada Islam Banser, ada Islam apalagi, macam-macam. Ya kamu yang Islam yang mana? Orang sudah tahu semuanya gitu-gitu. Maka yang harus kita tegaskan, jalan dakwah kita, Islam yang kita ajakkan, Islam yang gini. Tidak ada Islam yang lebih ilmiah dibandingkan dengan Islamnya para ulama yang memang tegak di atas ilmu. Arah Islam adalah hujah yang gamblang, yang mereka mendakwakan agama itu dengan yaitu malamnya kayak siangnya, seperti yang Nabi tegaskan, sehingga tidak ada yang remeng-remeng dalam agama ini. Sehingga para pemandu dakwah ini adalah para ulama yang mereka betul-betul memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah ini tidak dibimbing oleh orang-orang yang juhala, yang bodoh, sehingga akan masuk ke lorong-lorong kesesatan. Kemudian prinsip yang kedua, ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak manusia ke jalan Allah, pertama memberikan pelajaran, kita tidak mengajak kemana-mana dan ke siapa-siapa. Tidak mengajak ke yayasan, ke ormas, ke partai, ke kelompok, ke organisasi. Tidak mengajak kepada pribadi, golongan, atau syekh tertentu, orang tokoh tertentu. Tapi mengajak kepada Allah, bagaimana manusia mereka menyembah Allah dan menjalankan syariat agama Allah. Yang kedua, ad'u ila Allah ini memberikan nasihat kepada kita agar kita mengikhlaskan dakwah kita. Jangan sampai dakwah itu dikotori dengan motif-motif kepentingan-kepentingan duniawi. Zahirnya bisa seperti mengajak kepada Allah, tetapi dia punya niat supaya orang loyal kepada dirinya. Atau dia punya niat berkaitan dengan target-target duniawi. Ya termasuk syahwat riya, pengen dipuji orang, pengen mendapatkan keuntungan tertentu. Ini adalah motivasi yang lainnya yang itu merusak yakni keikhlasan dalam dia berdakwah. Ad'u ila Allah, sehingga di situ ada dua pesan. Yang pertama, tidak mengajak kecuali kepada Allah, kepada agama Allah, kepada jalan Allah, tidak kepada yayasan, organisasi, kelompok segala macam. Hizbiyah, yang penyakit hizbiyah ini di zaman kita sangat kental. Sehingga kalau agama diinjek-injek itu dia tidak tersinggung. Tapi kalau hizabnya itu kesinggung, dia bisa yaitu toh nyawa untuk membela hizabnya tersebut. Kemudian yang ketiga, pada kalimat ad'u ila Allah ala basiratin, aku menyeru manusia kepada Allah yaitu dengan basirah. Ala basirah ini ala ilmin wa yakinin. Di atas basirah itu di atas ilmu dan keyakinan. Dakwah ini dibangun dengan ilmu, bukan hanya dengan semangat. Sehingga orang mau berdakwah wajib dia untuk belajar, untuk memahami, pastikan yang Anda dakwahkan adalah ilmu. Ini hidayah. Jangan sampai Anda sangka mengajak kepada hidayah, tapi malah mengajak kepada yaitu kesesatan. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah dengan ilmu dan keyakinan ini, ana wa manittaba'ani, itu adalah pekerjaanku dan pekerjaan para pengikutku. Sehingga Pengikut Nabi yang hakiki itu pasti berdakwah dan berdakwahnya itu dengan ilmu. Tentu sesuai dengan kemampuan kita juga, keterlibatan kita dalam dakwah, jangan ada orang yang tidak bisa berdakwah, karena dakwah itu segala tingkatan, segala tingkatan yang kita bisa lakukan. Maksudnya nggak bisa sih bantu-bantu apa dengan tenaganya, atau pikirannya, atau waktunya, atau apanya. Sebagai bentuk partisipasi dalam berdakwah. Kata Nabi, innallaha yudkhilu bisahmin wahidin salasata nafar al-jannata. Innallaha yudkhilu al-jannata bisahmin wahidin salasata nafar. Allah memasukkan ke surga tiga kelompok dengan satu anak panah. Tiga kelompok dengan satu anak panah itu siapa? Satu soni'uhu yang buat anak panahnya untuk jihad fisabilillah. Yang produksi anak panahnya dengan niat yang dia berniat untuk li'lali kalimatillah. Yang pertama, yang kedua ar-rami. Yang melemparkan anak panah. Yang memanahkan sekata kesasaran. Yang ketiga, yang bantu mengambilkan anak panah. Dakwah ini juga seperti melemparkan anak panah. Melemparkan hujah. Menyampaikan hujah. Ya banyak yang bisa terlibat di situ. Terlibat dengan kepanitiaannya, dengan donasinya, dengan bantuannya, dengan support apanya. Sehingga dakwah lancar. Ini membutuhkan, ya ini banyak unsur yang bisa melancarkan dakwah. Maka jangan bilang, ya ini gak bisa membantu apa-apa dalam dakwah ini. Bisa dengan segala macam, paling gak ya doa-doa untuk kelancaran dakwah. Ini adalah yang kita lakukan dan sebagai wujud perhatian dengan dakwah akidah yang mensupport dakwah akidah, mensupport tersebarnya tauhid. Bagaimana manusia dimudahkan untuk dia memahami ini tauhid ini sehingga tersebar luas dan manusia faham tentang hakikat tauhid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua poin yang kita sampaikan. Insyaallah kita nanti masuk pada pembahasan berikutnya. Bayanu usulil aqidah islamiyah ijmalan wa adillatuha. Penjelasan tentang pokok-pokok aqidah Islam dan secara global maupun dan dalil-dalilnya. Kita cukupkan sekian dulu semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.